dadekake nafsu menika lajeng mboten purun netepi garis-garis tata krama. Mergi sing jenenge nafsu niku cenderung liar. Nalikane dipun paringi kebebasan kebungahan menika watak asline keliaran karo wau saged nuwuhake istilah iku mawani nerak-nerak tatanan tata krama. Benten menawi dipun qabdu. Menawi dipun qabdu dipun paringi sumpek rupek niku nafsu mesti mboten cocok. Nalikane nafsu mboten cocok, teniku wonten unsur-unsur pemaksaan terhadap nafsu. Krono panjang suasana niku sumpek, akhirnya nafsu niki enten ketundukan dumateng tata krama garis-garis adat ingkang sampun dipun tetepaken. Mugi tujuan lan kepinginanipun tiyang sing makrifat dumateng Allah menika mboten wonten sanes kejawi namung netepi posisi kehambaan ingkang sejati. Lan penampilaken penampilan-penampilanipun Allah ingkang murni sing tanpa wonten campur-campuran bahasa nang sakniki intervensine makhluk dumateng eksistensi ketuhanan itu sendiri. Kalau-kalau benar bahasa ngono barat. Jadi sing dadi Gusti Allah dan panggah Gusti Allah iki ngoten. Sing dadi kawula nggih den kula menungsa dhewe sing dadi kawula. Aja sampai wonten semacam pemutar balikan fakta. Sing kawula ngomongne dadi kawula ning kenyataane ndek dadi bendoro. Lah sing bendoro ketoke ditampilno dadi bendoro ning sakjane posisine bendoro niku dikamlak. Niku sering terjadi ngoten niku. Ah, niku sebabna panjenengan mergo nafsu sing pun liar kala wau. Mergi wateke nafsu niku panjenengan pengin liar, pengin bebas, mau diikat-ikat. Dulu itu pun wataknya manusia, watak dasar manusia itu gak mau diikat-ikat. Karena ini wajar. Ba'dukum adun di ba'd. Sebagian seliramu anak Adam, kuwi adun dari musuh di ba'din mari sebagiannya. Ini itu pun wataknya manusia mereka. Ya, nek ndelok niki nggih sakjane antene perselisihan pendapat, perbedaan-perbedaan pendapat itu sesuatu yang sangat manusiawi. Mulane lek pengen tunduk ya aja tunduk padha-padha menungso. Tunduk niku nggih, namung tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah, al-bastu keleluasaan sing diparingi Allah dhateng menungso niku cenderung napa? Memberi kebebasan dumateng nafsu sehingga kebacut-bacut biasanya nafsu niku terus moh tunduk sampai wong Jawa ngarani ngelamak ngelunjak sembarang karepe nafsu karepe Gusti Allah kudu nuruti. Nah, nalika dalam posisi itu nggih menungso ngelunjak dadi Gusti Allah, Gusti Allah biasane kon nuruti karepe menungso. Nah. Dawuhipun setunggalipun ahli tasawuf mboten disebutaken namine. Waqala rajulun. Waqala lan dawuh sapa rajulun wong lanang li Abi Muhammad Al-Jariri maring Kiai Abi Muhammad Al-Jariri radhiyallahu anhu. Kuntu enten sapa kula rumiyin kula niku iku ala bisatil unsi ing atase lemek ketentreman Senalikane belajar suluk thariqah, belajar ngupakara ati, itu rumah kula dunya niku mboten enten sing angel. Kula niku kali bisa wae ibarate digelarno lemek, sing lemek niku nuwune rasa unsu, rasa aring, rasa tentrem. Wa futihalan pun dibuka alaya ing atase kula napa tariful basti dalane nglebone keburahan sing murni saking Allah. Niku dangu kangge kanan niku bocah pondokan kanan niku nuduhna keadaan sing pun dangu. Lha kok sawetara suatu saat fazalatu moko banjur kepleset sapa kula zalatan ing sunggalipun plesetan kudu sing nglakoni kesalahan fahujitu moko banjur kilalian sapa kula an makamu saking makam kula. Dadi kondisi situasi kula sing pun nate ngrasakno tentrem total karena nyanding Gusti Allah. Rumah kula urip niki bebas mboten enten ikatan napa-napa kranten nyaket dumateng Allah. Niku dalem kula raosku yen suatu saat kula nglampahi kesalahan lha kok terus ketutup dalan. Kula malah mboten iso ngrasakno malih ketentreman sing sejati niku ilang saking raose manah kula. Sing dadi soal kiai fakal pamoko iku hale kaya napa asabilu tawi carane tawi dalane ilahi dumateng albastu male carane Gus pundi supados kula saged balik malih ngrasakno suasana unsu tentrem ayem kranten kepar dumateng Allah. Bunda mugi kersa nuduhaken panjenengan ning ing kula nuduhaken alal wusuli ing atase tumeka tumeka ilama maring kawontenan kuntu kang sampun nate ngalami sapa kula alai ing atase mah jenengan kersa paring pitedah dus pundi supados kula saged dumugi malih tengene makam sampun nate kula alami. Tabakan Kiai Abu Muhammad Al-Jariri dilapuri santrine apa murite sing wonten niku mboten kersa jawab malah nangis. Tabakan banjur nangis sapa Abu Muhammad Kiai Abu Muhammad Al-Jariri waqala lan banjur dawuh sapa Kiai Abu Muhammad ya akhi oh sedulur ingsun aku utawi sekabiane perkara iku fi qahri hadhil khati'ah fi qahri hadhil khaitah kitab sijine muni khaitah kitab sijine muni khati'ah nek sing enten maknane ten iki enten khaitah. Al-Qulu tak sekabene persoalan sing mbok alami ku fi qahri hadhil khaitah haitah wa butul khaitah fi hadhil haitah ing dalem peksanane kapeksane iki-iki perkara kang lumputi. Begitu perkara sing meliputi sampeyan sing dimaksud kudroh iradai Allah panjang meliputi kabeh lakon lakon yang menunjuk dah sampai yang salah kan orang salah itu lah dipikir krono panjang dipaksa kan salah gue lah orang dipaksa salah ini ku terus kebadut kesenengan manggon yang bastu ini ku gak mulai-mulai kadung kesenengan jagungan ngaruh kiai ini lali lek kiai dene iku nggih lulusan liya sing penting dhek ra ndang pamit-pamit Mulane terus digulekno alasan gendang pamit. Ya dikai kesalahan itu ben ono alasan ngusir. Apa lek diusir niku terus berarti lepas saking keluasan kudu irodai Allah ya mboten. Napa lek diusir medal king bastu niku kok terus lepas saking kasih sayang Allah nggih mboten. Wong jenenge men pun diarani haita. Perkara sing liputi. Nah. Walakin tetapine ingsun iku ansatku nglagokno sapa ingsun abiyatan ing pira-pira bait ing pira-pira sairan. Sing bait mau libak dihun kedhuwe setengahe. Kedhuwe setengahe ulama ahli syair. Jadi aku gak iso jawab kepanjen kuwi takdire ngono kuwi lho jawane ngoten. Cuma iki enek ukara hidungan sing tau di jawane para ahli syair sing kok menawa ana manfaate diubahan renungan. Wa ansalan banjur tumandang sapa Kiai Abu Muhammad yakulu halai jauh soko Abu Muhammad kifbik dia rifahazihi asaruhum tabekil ahib batu hasrotan watasawuqo kamkot watof tabiribaiha mustahbiro an ahliha au sa'ilan au musbiqo fa'ajabani ka'il hawa fi rasmiha fa'arif kuman tahwa fa'azzal multaqo kif kif ningalono siro kif liru ngadek, mendek, terus mandek, itu maknanya kif wakofa yakifu mukuh diamlah sejenak untuk merenungkan sesuatu kif mandeko siro kanti angenan bidiari kelawan piro-piro wongkang manggon ning jerone pira-pira omah mendeko ning ngarep omah sing omah ku mau jane wis suwo mugo biyen tau enek wong sing mbok sir ning kono wonge wis gak ning kono dia senajan wong era ana omahe nyatane isih ana biyen kenangan-kenangan ning kono kowe tau ketemu ning kono fa hadhihi mongko utawi iki iki omah sing wis wong iku asaruhun pira-pira labete dia pira-pira labete wong sing duwe omah tabuki padha nangis sapa lahat akhir dadi pira-pira kekasih oleh nangis hasrotan krono longso watasawukon lan krono rindu dendam. Jadi wong niku nek tau seneng cilikane biyen ning langgar kono guyon karo kancane ning langgar kono mulai langgar nggawa oncor bareng-bareng bucah lanang wedok terus sing wedok tau digudu di dia dia nek dhuwit. Nah, lu ngamplok. Biyen kenangane ngono kuwi. Terus lek isu krungu swara azan urung enek speaker e. Tentongan ditutuk karo bocah santri ngarepe langgar kuwi. Serodo adoh ngono medun jojlok medun ana kali. Kali ini bening terus bar subuh, sahurnya subuh, ujian setengah ngantuk-ngantuk. Ya Rabbana wa'ala ngantuk-ngantuk kan? Itu kenangan masa lalu. Sekarang langgar itu beserta rumah kiainya sudah kosong. Merkumpul oleh apa? Untuk betul bisa transmigrasi luar Jawa kabeh. Biar dalam licik sing tumuju ning kali saiki wis dadi rungsep. Akeh semak belukar sing wis gak ditekek diliwati maneh. Keteng dengen mendhet ning pinggir langgar sing wis ora keramut. Langgar grobyak sing wis akeh nonore. Genteng sing wis akeh godhong pringe ora kesapon. Ning kiwa tengene suket padha jembrung sak kupu-kupu dhuwure. Akeh para wong sing duwe kenangan ning langgar kono ndelok nasibe langgar kuwi longso hasratan wa tasawuka. Iso balik miber balik kaya biyen neh dadi bocah langgaran maneh. Banjen wong niku lek tau ngalami rasa suasana yang indah lalu keindahan itu hilang, yang terjadi adalah kenelongsoan. Bodo-bodo sing taun wingi Mbah Yut isih nek saiki wis ora nek Mbah Yut. Niku kan suasana bodo anak itu lumpuk. Kok enek sing mboten lengkap niku mesti enten rasa keronto-ronto enek sing ilang. Biasa wong iku lek kadung seneng terus sing disenengi niku ilang sing ana mesti hasratan wa tasawuf. Kan pirang-pirang. Qad waqaf. Ta. Enten sing diwaca waqaf ku. Qad waqaf ta teman-teman wis ningali sapa sira bolak balik kowe marane langgar kono piro pihak kelawan napa istilahe dimaknani rob niku ada kan bolak balik kot wakofta teman-teman wis ningali sapa sira piro pihak kelawan. Nah, boleh kare ora omah, omah sing ning kiwa tengene langgar sing dadi kenangan. Sisih kono biyen omahe Pak Yai, lah sing sisih kono biyen omahe Wak Salin sing tukang adan. Sing sisih kono biyen omahe Salamah sing sering dibidu bocah-bocah. Lah sing sisih kono iku biyen warunge Mbok Jah sing biasa ditangi kopi. Upamane ngoten niku sering sampean mlebu teng mriku niku ketemu lha kok saiki jembrung ora nek sing nggone. Akhire sampean takok-takok mendhet teng mriku nek wong liwat sampean takokno. Sering kowe mendhet ning kono mustahburun kali golek berita. An ahliha tentang kabar musanane penduduke omah kuwi. Langgar sak lingkungane saiki kok wis sepi. Pak Yai biyen saiki ning ndi lha putra-putrane dene ndi? Kok langgar jumbar suwung. Ausa ilang utawa wong kang takon terus-menerus au muspikon utawa wong kang bronto. Pengen ketemu sakjane iki Pak Yai saiki ning ndi? Lek Pak Yai wis sedo sareane ning ndi? Terus putra-putrane dene ndi? Akhire fajaba mongkon jawab ni ing ingsun. Sopo sing jawab da ila hawa wong sing ngumumno cinta kasih. Jawab fi rasmiha ing dalem tetengere tondo-tondone adiya. Akhire wis tok sampean ora usah mikir. Kyaine niki rumiyin dipaksa wae. manggon teng desa mriki kenging fitnah terus e kiai niku ngentekno dhuwit masjid. Jane namung di fitnah, Mas. Terus akhirnya sak santri-santrine sing tesih setia mboten trima sampai terjadi bentrok kalih wong sing hasud niku ning krana panjen kalih Gusti Allah nembe diparingi coba ndelalah mboten saged mbotekne lek kiai niku bener. Akhirnya dikuyo-kuyo kalih masyarakat terus bedol sak santri-santrine sak lingkungane kabare niku teng Kalimantan. Cuma Kalimantan itu pundi pun ilang lacake mboten enten sing ngerti. Pun mboten usah sampan pikir, Mas. Niki kailah awan iku lho. Soal kiai niku pundi pun mboten usah dipikir. Sing penting sampan terus enten ikatan teng tempat niki. Okay. Baca pamukong jawab ni ing-ing sun sopo da'il hawa wong kang ngundang-ngundang cinta kasih piros wiha ing dalem ngeri abdiya pun saman tengeri wawo dia tengeri-kiri-kirin saman rin nate belajar a'i'u babibu dia tengeri-kirin saman belajar usul rifan berduhri dia tengeri-kirin saman belajar dibuat dia terlanggar niki biyen sampean rebutan berkat. Fa'aritu mongko banjur istilah arokot niku kanjiran krana ngeling-eling wong sing disenengi. Jadi fa'ariku mongko banjur kancilan ripatku krono ketok-ketokan wong sing tak seneng. Betul. Fa'ariku mongko ningali ning jerone lamunan sapa ingsun ningali ning jero lamunan man ing wong tahwa kang seneng tahwa kang demen sopeman fa'azza mongko dadi angel apa al-murtaqo mongsone ketemu. Nah ini pas meh ora arifku marane manut maknane wong kuno jadi lek delok hubungane kali wong itu kail hawa niku wau ngomong wis to saiki sampean pengeri mawon nek sampean gelem ngeri ngono fa'arata mongko bisa mbayangaken sapa sira ngoten lek tenger-tenger sing sampean adepi niki sampean angen-angen sing tenan niku suwe-suwe bangunan-bangunan sing enten niku mengke saged nyuwara kaya-kaya bali kaya kene sampean iso nyawang ning kelapuan sampean iso nyawang wong tawa kan semen sapa sira. Lek wis ngono fa'anza monggo. Dadi angel dadi jarang apa al-multaqo mangsane ketemu. Maknane panjen ketemune kiai wis angel, Mas. Karena sudah sulit menemukan kiai yang sampean tenang itu, sudahlah sampean diam di sini saja. Kembalikan itu rasa untuk mengenang masa lalu. Bayangkan seakan-akan langgar ini masih ramai seperti dulu. Ya, dengan begitu walaupun pertemuan itu tidak ada tapi rasa keindahannya ya menurut itu banyak biasa keding-gedingnya orang tahu jadi buju senajan wis pegatan bekas buju ini kok dipek pun ngusik lo mati ngerti gak cara penaya orang itu ya enggak ya isi usaha tapi tidak sih serabi ini nanti ini kembang soalnya apa-apa setahu nyantol setahu nyantol ini ku karpe ini ya ya aja sampai pisah ya tapi enak ya sudah lah. Memang tulisan takdir itu enggak bisa dibantah Ya wis kono yo ben. Golek neh. Ya aku tak golek maneh. Istimewa dilunga muga-muga sok nang akhirat iso ketemu. Banyak kadang-kadang kekasih dengan kekasih itu kalau lama tidak bertemu, ketemu orangnya ini kacang tangkling. Nenek, wa ida angkar hilun hilahu. Nanya Naomi Kalsum. Kalau seorang kekasih itu sudah pangkling ketika bertemu kekasih. Watala koina liko alburoba, dan kita bertemu seperti orang asing yang bertemu lagi. Jangan katakan latakul syi'na walakin alhaqqasa. Jangan katakan bahwa itu memang kita rencanakan untuk pangkling, tapi Allah sendiri yang menentukan kita harus pangkling. Ya, ketika kekasih itu dipaksa oleh suasana harus berpisah dan masing-masing berjalan menurut jalannya masing-masing. Biarkan aku memilih caraku sendiri untuk menentukan hidupku, Mas. Nah, sing wedok semanang ya jawab. Ya sing penting kuwi ora masalahku. Tapi kabeh ayo bareng-bareng yakin lek pancen awak dhewe luwih manfaat lek isah. Nah, niku lek disadari niku mesti justru ketika rasa cinta dan kasih sayang itu menerawang tanpa harus dirasakan secara wajah, itu sebenarnya lebih murni. Mereka justru sajane mboten wonten penghalang. Nalika wong niku dibastu Allah jadi dipindah tenggene qabdu, ketika dalam suasana qabdu itu masih ada rasa dan ikatan kasih sayang rahmah dari Allah, justru rasa penerimaan rahmah itu murni tanpa ada harapan-harapan apapun. Jadi aku murni, mulai sok-sok iso berpes muli. Ya, kata gue ini, mana tuan itu? Koyo-koyo gambarnya kita apa? Tas pegatan bulan Recep, bodoh-bodoh. Bulan Ruah, tengar-tengar. Loh, kira nyaw. Wulan ruah tengar-tengar, wulan poso buka sahur ganek sing ladeni. Gitu-gitu. Traweh yo ora patek kudu. Sahur ora rasa-rasen. Budal ning pasar yo ora enek sing dibelani dienggo apa. Salah paham iso sampe dowo-dowo pegatan yo. Bagaimana itu? Sekitanya kayak melongso. Tapi sakjane kemelongsoan itu lagi terus dihayati betul. Ternyata di dalam kemelongsoan itu ada rasa indah, menang itu yang tidak mungkin bisa dirasakan kecuali orang yang pernah berpisah. Bagaimana? Mulanya Nabi Adam dipisah Allah kenteng bumi, terus tebih saking Allah. Ini ku jane enten keindahan pertemuan rasa yang tidak diikat oleh keinginan nafsu. Gila. Nek wong niku ngangen-ngangen sing model ngoten niku wae lampun mboten enten, artinya nafsu tidak berperan untuk ngatur. Lakon aku ning kenangan masuk diatur piye. Ya dihayati saja apa yang sudah berlalu itu menjadi kenangan manis, menjadi cerita yang indah. Ya wis kala-kala rokokan ning dhuwur dipan delok yan akeh gambare. Ya mergo ning dipan ngono kuwi sing iki biyen dipan oleh tuku wong loro oleh dodol. Ulah klopo sitik rong sitik digawa ning pasar oleh bati dicelengi sampai setahun bodho-bodho gak nyari dipan. Nah kok saiki bojoku wis ora ono. Nah niku sing nikmat saged nikmat. Jadi nalika al-multaqa, suasana pertemuan itu tidak bisa ditemukan lagi, maka kenangan pertemuan itu pun cukuplah untuk dinikmati. Toh pada hakikatnya pertemuan dan tidak pertemuan itu hanyalah formalitas saja. Yang penting adalah rasanya. Yang penting rasanya, Bu. Cerita ini kata dipun ceritakan gini ulama-ulama sasampunipun lajeng sebagian kiai niku nanglethaken mboten sakjane soal salah sing dilakoni muridé Syekh Abu Muhammad Al-Hariri Al-Jamili niku wau. Jadi salah napa to sajake sampe dadi perkara sing kiyaine ono lek nangis iki jane. Salah napa? Wasuilan ditakoni sapa badul masyaikh setengah pura-pura kiai. Anhadi salati saking iki kesalahan. Sajane salah niku salah. Jadi salah iki ya sepele. Tapi wong sing nyangkut tata krama. Fakola moko dawuh sapa badul masyaikh, kesalahane iku imbisatun ngunjak ma'al haqqi serta ne pangeran biwari ada bin kelawan tanpa tata krama. Kadang-kadang niku wong niku guyon kebacut niku sok menunggung sing dijak guyon. Niku ya sok-sok iso dadekne pekale hubungan. Sing lek dituntut ning pengadilan jane ya ora enak hak dan kewajiban yang hilang, tapi jenenge tersinggung karena ilange tata krama pun boten kena disepuron wae. Kala dawuh sapa Ustaz Abdul Qasim Al-Qusairi radhiyallahu anhu wa min hadza lan saking iki cerita khosya padha wedi sapa lakabin pira-pira wong kang gedhe-gedhe pangkate wasada lan pira-pira tuan-tuan yang ahli tasawuf niku wedi banget lek sampai tumiba ten zalah sing model ngene. Nek wong cupet, rupet, sempit, lakoni salah niku kira-kira tesih sedo kena di ngapura. Tapi nek wong jembar terus suasana kejembaran niku ndadekne ilange tata krama lan niku sering-sering mboten disadari niku sing paling gedhe. Kala jawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah fi Lathaifil Minan ing dalam kitab Lathaifil Minan. Kitab Lathaifil Minan ini sing nyusun Syekh Ibnu Athaillah sing nyusun Al-Hikam niki. Cuma lek nang Lathaifil Minan niku nyeritakno sejarahe Syekh Abdul Hasan Asyadili kali sejarahnya gurunya Ibnu Athaillah Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Tapi teniku kata komentar-komentar pun diantaranya dawuh pun Syekh Ibnu Athaillah dan kitab Athaillah pembinaan dawahkan itu Al-Bastu utawi kajembaran kebungahan iku mazallatu akdamir rijal ngon keplesete piro-piro lakune piro-piro tokoh-tokoh ahli tasawuf. Banyak sekali arija orang-orang yang sudah sukses dalam laku tasawuf itu sing sering kepleset nalika diuji dalam suasana jembar lan bengah. Mula sampeyan niku fahuwa mengkau tali bastu iku mujibun netepaken lima zidhi khabari maring tambahe ngati-atine arija wa kasrati rajihi lan agae ngungsine arija. Mula tokoh-tokoh tasawuf para pakar ahli tasawuf, semakin diberi keluasan oleh Allah, dia semakin tunduk kepada Allah dan takut kalau-kalau napa sing diparingi Allah rupa kajembaran iku dadekne salah tingkah GR lali papan lan pat. Niku langkung diwedeni dening para ahli tasawuf. Mula kadang-kadang tiyang ahli tasawuf niku semakin dhuwur derajat ketakarupanipun dumateng Allah, semakin tenanan leh lakoni syariat. Mergo mboten enten penjagaan sing paling kokoh kecuali balik nglakoni syariat. Niku. Di senajan jelas beda. Padha-padha nglakoni syariat nalika sik proses suluk awal, kali nglakoni syariat sing pun dumugi teng makam takarrub. Niku mesti nilainya beda. Mereka apa? Lek sing proses awal syariat dilakukan untuk nuruti cita-citane nafsu meraih kedekatan. Tapi lek syariat bagi wong sing pun makrifat kados ngeten iki, melakukan syariat itu adalah suatu bentuk ketumbuhan dia sebagai orang yang diberi wewenang oleh Allah, tapi tetap krono mugemi tata krama. Wewenang itu dikembalikan terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wal qabdu. Niku wau nalika basa sakniki qabdu. Wal qabdu ta'ali. Sing jenenge qabdu. Suasana sulit, suasana sempit iku akrabu par ila wujudi salamati maring wujudi keselamatan. Mergo napa? Mergo pancen li ana ukrana satu menekobdu sempit, gak bebas, rupet, sumpet, iku waton lakdi panggonane kawula iki paling kudune sing terbatas-terbatas ngono kuwi. Lah nek anak kawula kok ora terbatas, niku sing akeh terus ndeleyo. Lah sing duwe kebebasan lan keluasan niku bendoro. Sing jeneng kawula niku mesti napa? Terbatas. Lah wong kulino terbatas dipanggokno ning panggonan sing bebas. Niki sing kata salah tingkah. Jur enek lakon Petruk dadi ratu. Nggih ta? Wong biasa dadi punokawan ngomong clamclum. Lah kok terus dadi raja. Ini bingung lho wong akeh. Wa irwa krana utawi qabdu. Irwa krono utawi krono uwa utawi abet kawawi iku fi asri qabdatillahi ing dalem tahanan cengkeramane Allah Subhanahu wa taala wa ihatatil haqqi lan oleh ngliputine Allah iku wa ihatatul haqqi utawi sifat ngliputine Allah iku muhitatun melingkupi, meliputi di kelawan abad. Allah muhit, wonten nggih asmane Allah al-muhit, Allah yang maha meliputi, itu artinya seluruh makhluk selain Allah itu dicengkeram masuk dalam lingkup kekuasaan Allah, sehingga sing jenenge menungso niku sakjane gelem gak gelem menungso niku kudu ngeleboni keterbatasan itu sendiri. Wa munaina laniku songkonti ya kunu ana iku lil abdi kedue kawula apa albastu tingkat kebebasan kebungahan. Nah kalau menungso niku abet kawulane Allah niku panjen pangkate kudu pangkat terbatas, kok moro-moro karo Allah dipanggonan ning panggonan sing ora terbatas. Lha niku terus kedudukan duduk saya piye? Betul. Dia mesti kalau kabeh to. Lek wong niku kenal tenan, ngerti tenan, duwe unggah-ungguh tenan. Wong biasane sing tukang ngaji niku kiai. Kok moro-moro ndek ditunjuk le kowe sing maca. Aku sing ngrungokno. Niku lek santri sing kenal kiai ini tenan lan pancen duwe rasa sungkan tenan, saged ngomong lho. Mboten saged ngomong. Karena keterbatasan itu kan. Ngoten. Mulane wong sing makrifat tenan teng Allah niku walaupun dikei wong menang wis tak kowe njaluk tak kei, mboten kurang njaluk. Yo ngoten lho. Mergo wedi. Wakil ku penjaluk ku iki dek ngongkon Gusti Allah. Kuwi ngoten. Gue penjaluk itu gue ngongkon Gusti Allah. Gue penjaluk itu gue udal-udal rahasia nih Gusti Allah. Mulai ke? Mendel. Kasus kanjeng Nabi. Nalikane disudahului Allah Ta'ala salto Pak Muhammad terus neng makom kene iki pertemuan Sidratul Muntaha kene iki neng Mustawan kene iki jaluk tak kene. Kanjeng Nabi mboten kersa kok nyuwun napa-napa. Kula mboten badhe nyuwun napa-napa. Tapi kok kudu nyuwun. Lah benten lho, dipaksa kowe kudu nyuwun nggih, lek kedah nyuwun. Sing hubungane kali soal tugas. Beban tugas yang jenengan paring wedi dateng kula, nggih niku rahmatan lil alamin. Mula sing kula suwun mboten wonten sanes Gusti. Kejawi namung. Terus pundi ngantos sak menika manah kula niki kok panggah mboten rido. Wis sampai terus tunggal mawon umat kula sing mlebu neraka. Padahal kula ngertos takdir panjenengan menika umat menika mesti enten sing mlebu neraka. Tapi lek niki kula suwun. Lah kula nggih mboten sae. Lah Allah niku pada Allah. Allah niku pada pinter dadi Gusti Allah. Ya. Tak jamin kabeh umat musuk mlebu swarga kejaba sing mah. Ya, niku kan. Ya sami mawon. Artinya sedikit yang penting buat temu soal nyang-nyangan suargolan buat temu suargol. Apa di dalam itu nih? Di sini ini ada tuntunan tata krama yang luar biasa. Muhammad sebagai hamba tetap duduk sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan tetap tampil sebagai Tuhan. Nih bu. Wong ahli manfaat itu mboten niku sing dadi cita-cita. Jadi bukannya saya yang harus benar. Tapi bagaimana kebenaran itu bisa tampil di tengah-tengah kehidupan walaupun kebenaran itu pun harus merasanya. Wani. Wong sing jual ahli manfaat mboten niku wani. Ora kok kebenaran itu harus tampil pada saya. Sehingga saya bisa diberi nama orang yang benar, betul. Tapi bahwa al-haq kebenaran, al-adl keadilan, karena itu sifat dan asma Allah, maka itu harus tampil di mana-mana. Tak peduli sing kanggonan kebenaran itu sopoae, asal kuwi bener, itu berarti penampilan Allah di dalam orang itu. Maka sopoae tak bulo, pokoknya kanggonan bener. Nah niki yang perlu dipelajari. Gimana kok ada tokoh bahasa utawi iki dikoptu terus dicengkerma Allah iku sakluhu dadi tingkae abet. Seorang hamba memang ya harus begitu, ya kudu terbatas ngono kuwi. Wal bastu utawi kacendaran lan kebungahan iku khurujun metu an hukmi waktihi saking hukume ketetepane wektune abet. Nalika abet itu wektune dadi abet, ya keputusan-keputusane kudu dibatasi. Niku kabeh. Lah kok keputusane abet tapi prakteke mboten abet. Lah niku mesti kacocok. Ngoten lho. Nek wektu niku pas dadi ngaten, ya nunggu niku adil. Nggih ta? Lah nek wektu niku pas dadi rewang tukang adan, kok mau dadaan diceluk tukang foto ngene-ngene foto ning wadhe. Lha iku malah salah tingkah. Lho, ngoten lho, Kang. Lek tukang adan sing bener ya emoh. Emoh kae kuwi rek ngene kok ning wadhe. Malah malu. Kawula sing makrifat ning Allah nalika disodori kebebasan-kebebasan. Disodori albastu kewenangan-kewenangan sing tumbuhe kebungahan teng jero ati niku si abet sing makrifat niku wau kawula sing kenal Allah niku malah khawatir. Wal qabdu utawi qabet keterbatasan wa ya qabet iku Allah iku kang patut biadi dari kelawan iki-iki omah dunya. Wong manggone ing dunya iku sing pas ya terikat-terikat kuwi. Lah ning dunya kok njaluk bebas. Ora iso. Iku sing pas. Dene sok mbet ning kono karo Allah diparingi kebebasan kuwi urusan sok mbet. Saiki iki aja dhisik. Mula kanjeng Nabi terus doa, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina. Mesti kula sampean uripi dados wong miskin, kula panjenengan pejahi mate nggih dalam keadaan miskin. Ya. Artosipun boten kok miskin dalam arti napa? Soal dunia yang dimaksud miskin tadi kan Nabi, biarkan saya hidup itu murni menjadi hamba, jangan diberi apa-apa, dan begitu pula nanti ketika saya mati pun murnikan saya sebagai hamba, jangan ditembeli, diembel-embeli apa-apa. Kalau toh nanti kelihatannya tampil saya sebagai makhluk sampurna, niku mboten kula, tapi niku panggah panjenengan. Kula tetep miskin, mboten duwe napa-napa. Jadi mboten sekedar miskin to. Wong brat-brat radi apa? Wong mboten mboten niku. Sak miskin-miskine wong biasane sik duwe cita-cita. Malah kadang-kadang cita-citane ku pengen meksa Gusti Allah. Nggih to? Nek perlu nyalah-nyalahno Gusti Allah, ngoreksi Gusti Allah. Masak jane iki aku kok dingenene iki ngapa? Kok salahku ki apa? Gusti Allah ditakoki salahku apa? Ya pirang-pirang. Irhiya rono utawi hadhihta iku atono taklifi panggonane paperden. Paperden iku beban kewajiban. Wa ibahamil khatimati lan penyamarane bungkasan. Orang tidak tahu nanti akhirnya itu kayak apa. Wa adamul ilmi wa adamil ilmiwan panggonane orang ngerti. Orang ngerti bisa bikoti kelawan kersane Allah sing wis dhisik-dhisik. Wal mutalabati lan panggonane tuntutan bihuquqillahi kelawan pira-pira kewajibane sangka Allah Subhanahu wa taala. Niku pancen dunya niki ge isine namung niku ajane. Wong urip ning donya iku kudu dikeki beban tanggung jawab. Wong ning donya iku panggah ora ngerti kok dadine piye. Wong ning donya iku gak ngerti biyen takdire kaya apa, Gusti Allah leh ngatur. Lan ning donya niku dituntut kewajiban-kewajiban saking Allah Subhanahu wa taala. Gelem gak gelem kudu gelem. Mane diarani dunya niku resiko. Urip niku resiko. Lek mau resiko aja urip. Oh, tetapi wis kadung urip. Gak gelem gak gelem wis kudu ditampa resiko nek urip niku. Kala dawuh kalau ada wasapa musonet wa akhbaroni ba'du sufia wa akhbarola nyeritani ningeng sun sapa ba'du sufiai setengah ba'du sufiati setengah ahli tasawuf. Nah ini ceritanya Jawa ceritanya Jawa nyeritakno guru teng jerone mati ya teng jerone impen moko wektune wis mentek dadi terusne mengke mawon moga kita pungkasi nganti sareng-sareng maos donga Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.